الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Hafizhanillah wa iyyakum. Semoga Allah sama-sama, semoga kita semua mendapatkan penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufik Allah limpahkan kepada kita pada kesempatan sore hari ini. Walaupun cuaca tidak sekondusif biasanya, hujan deras mengguyur Cilengsi dan sekitarnya, namun kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu taman-taman surga. Kita masih bisa mendatangi majelis-majelis ilmu. Kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, yaitu kewajiban yang Nabi sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan kepada kita, kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu agama pada sore hari ini. Dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ingat sebuah kaidah dalam agama kita. Inna idhamal jazaa' ma'a idhamil bala'. Sesungguhnya kata Rasulullah, besarnya sebuah pahala itu tergantung tingkat kesulitan sebuah ujian, tingkat kesulitan sebuah amalan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Semakin sulit, semakin berat amal ibadah tersebut, maka pahalanya akan semakin besar, pahalanya akan semakin banyak, pahalanya akan semakin berlimpah. Oleh karena itu, tidak sama pahala mendatangi kajian dengan cuaca yang kondusif, cuaca yang kering, dengan ketika kita mendatangi kajian dalam kondisi basah kuyup, dalam kondisi hujan deras. Maka semakin sulit, semakin berat, maka pahalanya secara otomatis akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali membahas sifat-sifat istri yang salehah. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wanita jika ia ingin menjalani kehidupan rumah tangganya, menjalani kehidupan keluarganya dengan bahagia, sakinah dan mawaddah. Bagaimana dia menjadi istri yang salehah? Dan pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menjelaskan uraian dari penulis hafizahullah, uraian dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad, bahwa fondasi kebaikan seorang wanita terletak pada hubungannya yang harmonis dengan Rabbnya Jalla wa'ala, terletak pada bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi istri yang salihah dengan baik. Jika ia taat kepada penciptanya, ia akan lebih mudah lagi taat kepada suaminya. Ia akan lebih mudah lagi menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala, dan dalilnya di antara hadis yang beliau bawakan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shaumaha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita mengerjakan salat lima waktu, lalu berpuasa di bulan suci Ramadan, lalu ia menjaga kemaluannya, lalu ia taat kepada suaminya, dikatakan kepada dia pada hari kiamat nanti, "Udkhuli," masuklah ke dalam surga melalui pintu surga yang engkau sukai. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para wanita kaum muslimat yang lain, ingat fondasi untuk menjadi istri yang salehah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah sebelum kita memperbaiki hubungan kita dengan suami kita, sebelum kita memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita. Inilah inti dari apa yang disampaikan oleh penulis, agar seorang wanita menjadi istri yang salehah di rumah tangganya, dan ia menjadi ibu yang bertanggung jawab di dalam keluarganya. Dan sebelum kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh penulis di dalam bukunya, saya ingin memberikan sebuah kesimpulan dan tambahan beberapa dalil dalam masalah ini. Mengapa ibu-ibu sekalian, mengapa para muslimah harus membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum ia membangun hubungannya dengan suaminya atau dengan anak-anaknya? Karena hal ini itu suka dilupakan oleh kaum muslimat. Hal ini suka dipandang sebelah mata oleh kaum wanita ketika dia berbicara tentang masalah rumah tangga, ia berbicara tentang masalah keluarganya, yang terbesit di benaknya hanyalah hubungan dia dengan suaminya, pergaulan dia dengan suaminya. Ia lupa bahwa sebelum hal itu semua, dia harus menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berbicara tentang perannya sebagai seorang ibu, ia hanya melibatkan dirinya dengan anak-anaknya. Ia lupa bahwa sebelum hal itu semua, dia harus membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin disampaikan dan ditekankan oleh penulis. Nah, mengapa hal ini sangat diperlukan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sekali lagi kita harus membangun hubungan dengan Allah sebelum kita membangun hubungan yang baik, yang harmonis dengan suami dan anak-anak kita? Alasan yang pertama, sebagai penguat apa yang sudah dikatakan oleh penulis, agar lebih kita memahami kembali dan semakin mendalami masalah ini. Alasan yang pertama, sekali lagi, karena kita tidak mungkin menjadi istri yang baik untuk sosok suami kita, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita sebelum kita menjadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebelum kita bersatu sebagai seorang istri, sebelum kata-kata qabiltu nikahaha diucapkan oleh laki-laki yang menjadi suami kita, kita sudah lebih dulu menjadi hamba Allah. Begitu kita lahir di dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah mengatakan, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku." Status kita sebagai seorang hamba tidak bisa kita pisahkan dengan diri kita. Selama nyawa ini masih berada di kandung badan, kita lahir dengan status hamba Allah, kita hidup dengan status hamba Allah, dan kita menghembuskan nafas kita yang terakhir pun dengan status hamba Allah. Maka status ini lebih dulu sebelum kita berstatus sebagai istri Pak Fulan, sebelum kita melahirkan anak pertama kita. Oleh karena itu, ini dulu yang perlu dijaga sebelum membangun hubungan yang baik kepada suami dan anak-anak kita. Dan hadirin sekalian, coba kita pikirkan, apabila seorang wanita tidak bisa taat kepada penciptanya, kira-kira apakah mungkin ia bisa taat kepada suami dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Jika ia tidak bisa taat kepada zat yang menciptakannya, yang memberikan rizki kepada dirinya, bagaimana mungkin ia bisa taat dengan baik, taat dengan tulus kepada sosok laki-laki yang menafkahi dirinya setiap satu bulan sekali. Ingat hadirin sekalian rahimanillahu wa iyyakum, kalau kita tidak bisa taat kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa taat kepada suami kita? Kenapa demikian? Karena nafkah yang diberikan oleh suami kita tidak mungkin sebanyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin sebanyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Coba kita renungkan, berapa harga mata kita ini? Jika ada seseorang yang ingin membeli mata kita 1 miliar, apakah kita jual mata kita? Jika ada seseorang yang menawar kedua telinga kita dengan harga 2M, apakah kita akan jual dua telinga kita tersebut? Apabila ada orang yang menawarkan ginjal kita sebanyak 10 miliar, apakah kita akan jual ginjal kita tersebut? Apabila ada orang yang ingin membeli usus 12 jari kita sebesar 10 miliar, apakah kita akan menjual usus tersebut? Apabila ada orang yang menjual, yang menawarkan jantung kita hadirin sekalian 100 miliar, apakah kita akan menjual jantung kita itu? Saya rasa kita semua memiliki kesepakatan dalam masalah ini. Kita tidak akan menjualnya. Kita akan, tidak akan menjual aset yang sangat berharga itu kepada orang lain. Nah, coba kita bayangkan, apakah nafkah yang diberikan oleh suami kita setara dengan kedua mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah nafkah yang diberikan oleh suami kita senilai dengan kedua telinga yang Allah berikan kepada kita? Apakah nafkah yang suami kita berikan kepada kita, rumah yang suami belikan kepada kita, apakah setara dengan jantung yang Allah berikan kepada kita? Kalau Allah, tidak mungkin. Apa yang diberikan oleh Allah itu lebih berharga daripada apa yang diberikan oleh suami kita. Bahkan nafkah kita, uang belanja yang diberikan oleh suami kita kepada kita, tidak lain tidak bukan adalah salah satu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa taat kepada pencipta kita, pemberi rizki kepada kita, yang memberikan panca indera, yang memberikan organ tubuh kepada kita, bagaimana mungkin seorang wanita bisa taat dengan tulus kepada manusia, kepada laki-laki yang memberikan beberapa perhiasan dunia yang sangat amat terbatas, yang hanya memberikan uang belanja kepada dia? Maka ini tidak mungkin terjadi. Ibu-ibu sekalian, lalu kita bayangkan dan kita pikirkan, apabila seorang wanita tidak bisa taat kepada penciptanya yang telah memberikan banyak sekali fasilitas dunia kepada dia, apakah mungkin ia akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya? Anak-anak kita hadirin sekalian, kalau kita pikirkan, ternyata lebih banyak merepotkan kita daripada memberikan kita manfaat. Belum lahir saja kita sudah mual-mual dibuatnya. Belum lahir saja kita sudah merasa berat karena membawa dia ke sana dan kemari. Tidak ada satupun detik pun kecuali kita bersama dirinya. Belum lagi melahirkan dirinya, kita mempertaruhkan nyawa kita. Kita mempertaruhkan hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Lalu kita susui, kita nafkahi, kita bangun di malam hari hanya untuk menidurkan dirinya. Lalu kita rawat dia sampai tumbuh dewasa. Sekali lagi, kalau kita tidak bisa taat dan baik dengan pencipta yang telah memberikan segala sesuatunya untuk kita, mungkinkah kita menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita? Ini yang harus kita pikirkan, dan ini alasan yang pertama. Kalau kita tidak bisa baik dengan Allah, kalau kita tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak bisa membangun hubungan harmonis dengan Allah, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan baik dengan suami kita dan anak-anak kita? Karena suami kita dan anak-anak kita belum memberikan apa-apa kepada kita sebagaimana apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemberian suami kita sejatinya adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, bangunlah hubungan yang baik dengan Allah, maka kita akan lebih mudah lagi membangun hubungan yang baik dengan suami dan anak-anak kita. Itu alasan yang pertama, mengapa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus menjadi hamba Allah yang baik untuk menjadi istri yang salihah dan meraih sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga kita. Alasan yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus baik dulu kepada Allah sebelum baik kepada suami dan anak-anak? Karena Allah yang menjamin, Allah yang menjanjikan bahwa kehidupan rumah tangga kita tidak akan bahagia kecuali diisi dengan taqarrub kepada Allah, kecuali diisi dengan zikir kepada Allah, kecuali diisi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang hal ini dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan lagi, hadirin sekalian. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, seorang istri, seorang ibu beramal saleh dengan kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akidahnya benar. Apa ganjarannya? Mari kita simak bersama-sama. Allah berfirman, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik di dalam rumah tangganya. Ketika dia sebagai seorang istri, dia akan bahagia dengan statusnya tersebut. Ia akan bahagia dengan pekerjaan sebagai seorang istri. Dan dia akan bahagia ketika ia menjadi ibu bagi anak-anaknya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang bahagia di rumah tangganya dan di dalam keluarganya. Dan Allah juga berfirman, ibu-ibu sekalian, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tentram, hati itu menjadi bahagia. Kebahagiaan hati hanya bisa didapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan yang kedua mengapa rumah tangga kita tidak cukup hanya diisi dengan melayani suami, tidak cukup hanya diisi dengan berkhidmat kepada anak-anak dan buah hati, namun rumah tangga kita haruslah diisi dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Sebaik apapun kita melayani suami kita, sebanyak apapun kita begadang menunggu suami kita pulang lembur, sehebat apapun kita berkutat di dapur kita, hati kita tidak akan tenang dengan ketenangan yang sejati sampai kita membasahi lisan ini dengan zikir kepada Allah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun kita mencucikan pakaian anak-anak kita, bangun di malam hari untuk menidurkan dia, disiplin dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak kita, kita tidak akan mendapatkan ketenangan hati yang dalam, ketenangan hati yang sejati, kalau kita tidak berzikir kepada Allah dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan yang kedua mengapa seorang istri yang baik, istri yang salehah, dia harus berhubungan yang baik kepada Allah, dia harus bertakwa kepada Allah, karena kebahagiaan di dalam tubuh rumah tangga, kebahagiaan di dalam keluarga kita itu sangat ditentukan dengan ketaatan, ketakwaan, keimanan kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang kedua, hadirin sekalian. Alasan yang ketiga, mengapa penulis dan para ulama kita membahas bahwa istri yang soleha harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, harus mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang ketiga, karena dengan bertakwa kepada Allah, kita akan mampu menghadapi setiap aral dan rintangan di dalam keluarga kita. Kita dapat melewati kesulitan, permasalahan, problematika keluarga yang akan senantiasa datang dari waktu ke waktu selama nyawa ini berada di kandung badan. Mungkin ada di antara ibu-ibu sekalian yang usia pernikahannya sudah 10 tahun, yang usia pernikahannya sudah 15 tahun, yang usia pernikahannya sudah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Saya ingin bertanya kepada hadirin, siapa di antara kita yang belum pernah menghadapi sebuah masalah di dalam rumah tangganya? Siapa di antara kita yang belum pernah mengalami problematika di dalam rumah tangganya? Apakah ada di antara kita yang mengalami hal seperti itu? Saya sudah 10 tahun menikah, Pak Ustadz, tapi belum pernah mengalami masalah rumah tangga. Saya sudah 20 tahun menikah, Pak Ustadz, namun belum pernah menghadapi masalah rumah tangga. Saya rasa tidak ada orang seperti itu. Tidak ada orang yang seperti itu. Jangankan kita, generasi terbaik saja, Nabi saja menghadapi masalah rumah tangga. Kalau Nabi dan para sahabat menghadapi masalah rumah tangga, kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat yang begitu kita cintai ini, pernah tidur di Masjid Nabawi karena sedang ada masalah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Bagaimana mungkin kita mengklaim kita tidak pernah ada masalah dengan suami kita? Kita tidak pernah punya masalah dengan istri kita, atau kita tidak pernah punya masalah dengan anak-anak kita? Ingat, berumah tangga pasti akan menghadapi masalah demi masalah. Dinamika rumah tangga tidak mungkin bisa dipisahkan dengan permasalahan, tidak mungkin bisa dipisahkan dengan problematika. Oleh karena itu, apabila kita berumah tangga dengan harapan semoga tidak ada masalah yang menghadang, maka harapan ini adalah harapan yang kosong. Jika kita punya cita-cita tidak menghadapi problematika di dalam keluarga kita, maka cita-cita ini adalah cita-cita yang mustahil. Sekali lagi, tidak mungkin seseorang yang berumah tangga, seseorang yang memiliki suami, ia tidak punya masalah rumah tangga. Oleh karena itu, jangan berpikir, jangan berangan-angan, jangan bercita-cita tidak punya masalah. Karena cita-cita itu, angan-angan itu, harapan itu adalah harapan yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Yang kita harus pikirkan, hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita menjalaninya dengan baik, bagaimana kita menghadapinya dengan bijak, bagaimana setiap masalah menghadang ada solusinya, setiap problematika yang mendatangi kita ada jalan keluarnya, dan Allah telah mempersiapkan kuncinya untuk kita. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang ia hadapi. Jalan keluar, hadirin sekalian, solusi, ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dalam surat At-Talaq ayat 2, Allah memastikan kepada kita, Allah memberikan garansi kepada kita jika kita bertakwa kepada Allah. Apa sih arti takwa, hadirin sekalian? Secara garis besar, takwa adalah pada saat kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan atau kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam setiap masalah rumah tangga kita. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Karena masalah itu pasti datang. Masalah itu pasti datang. Kalau kita bertakwa, saat hubungan kita dengan suami kurang harmonis, ketika beliau temperamental, ketika beliau sedang labil, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah berikan solusi ketika kita menghadapi masalah seperti itu. Jika kita sedang punya masalah dengan mertua, mertua merongrong, mertua ikut campur terhadap masalah keluarga kita, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam masalah yang kita hadapi dengan mertua kita. Ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita, anak-anak kita susah diatur, anak-anak kita terbawa dengan pergaulan yang mereka rasakan di luar sana, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan memberikan solusi dari masalah tersebut. Ketika suami bangkrut, suami tidak memiliki penghasilan pada saat ini, ketika finansial suami benar-benar berada pada titik nadir, ia ja'allahu makhraja. Allah akan memberikan solusi dalam masalah tersebut. Ketika karir suami sedang tinggi-tingginya, sedang pada puncak-puncaknya, jarang pulang tepat waktu, sering lembur, rapat sana, rapat sini, suami menjadi idola bagi wanita-wanita di luar sana, ya ja'allahu makhraja. Maka Allah akan berikan kita jalan keluar. Allah akan memberikan kita solusi dari masalah yang kita hadapi. Ingat hadirin sekalian, ini yang kita harapkan. Solusi dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan, yang akan mengurai simpul-simpul masalah rumah tangga kita. Caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman di dalam ayat yang keempatnya, di surat yang sama, surat At-Talaq, Allah mengatakan waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Subhanallah. Allah akan mudahkan segala urusannya. Setiap ada masalah keluarga, mudah saja dilewatinya, mudah saja dihadapinya. Dia tidak pernah merasakan beban, dia tidak pernah merasakan berat hati. Setiap masalah ia hadapi dengan mudah. Ini sebuah janji yang sangat luar biasa. Karena betapa banyak kasus perceraian itu justru terjadi karena masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang tidak besar, namun karena salah disikapi dengan emosi, disikapi dengan temperamental, disikapi dengan otot, disikapi dengan ego, maka keluarlah kalimat saya cerai kamu, maka keluarlah kalimat saya talak kamu, lalu keluarlah kalimat pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Namun orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ja'allahu min amrihi yusra. Allah akan memberikan dia kemudahan dalam menghadapi setiap masalahnya. Masalah yang pelik pun menjadi mudah. Beda dengan banyak orang, beda dengan banyak pasangan pasutri, suami dan istri yang justru pecah, yang justru cerai, yang justru berpisah karena masalah-masalah sepele yang salah dalam penanganan, yang salah menyikapi, dan seterusnya. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita ibu-ibu sekalian. Ingin masalah kita diselesaikan oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya zaman fitnah seperti ini. Ketika kita misalnya tidak bisa mengontrol 7 kali 24 jam di mana suami kita berada. Ketika godaan-godaan sangat banyak, godaan untuk kita, godaan untuk suami kita, godaan untuk anak-anak kita. Namun wanita yang beriman, dia yakin dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang ia hadapi. Dan ini terbukti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Bahkan beliau pernah menghadapi masalah yang sangat amat berat, masalah hadithatul ifki, ketika istrinya yang sangat beliau cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha, dituduh berzina dengan seorang sahabat, Sofwan bin al-Mu'attal. Sebuah ujian yang sangat berat, sebuah masalah yang sangat berat. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama, ini adalah ujian terberat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ujian sakratul maut. Jadi sangat amat berat, istri kita dituduh berzina. Namun karena beliau imamul muttaqin, beliau adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa, beliau adalah pemimpin dari wali-wali Allah, ya ja'allahu makhraja. Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan solusi dalam masalah tersebut, dan tidak terjadi perceraian, tidak jadi perpisahan antara Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadirin sekalian, ingin masalah rumah tangga kita terselesaikan, ingin masalah rumah tangga kita dapat berakhir dengan baik, ingin berakhir dengan senyuman, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan kita solusi, dan Allah akan mudahkan kita menghadapi berbagai masalah rumah tangga. Ketika sedang krisis ekonomi, ya ja'allahu min amrihi yusra. Allah akan permudah kita melewati krisis ekonomi tersebut. Ketika diuji dengan harta, kepopuleran ya ja'allahu makhraja. Allah memberikan solusi dari masalah tersebut. Jadi setiap masalah ada solusinya. Setiap masalah ada solusinya, karena kita pasti akan berhadapan dengan masalah-masalah rumah tangga. Itu alasan yang ketiga, hadirin sekalian. Mengapa kita harus taat kepada Allah, baik kepada Allah saat kita menjadi seorang istri atau saat kita menjadi ibu di dalam rumah tangga kita. Alasan yang keempat, karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita akan berdampak positif di dalam diri suami kita dan anak-anak kita. Ketaatan kita akan berdampak positif di dalam diri suami kita dan anak-anak kita. Ingatkah kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi? Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka, jagalah hak Allah, Allah akan menjaga dirimu. Di dalam penjelasannya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dan para ulama yang lain mengatakan, maksudnya jagalah hak Allah, maka Allah akan menjaga dirimu dan keluargamu, bahkan keturunan-keturunan dirimu. Jadi apabila kita menjaga hak Allah dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikuti sunnah Rasulullah, dengan mengamalkan ilmu kita, Allah akan jaga kita, dan Allah akan jaga suami kita, dan Allah akan jaga anak-anak kita. Ini akan berdampak positif di dalam kehidupan rumah tangga kita. Makanya ibu-ibu sekalian, Fudail bin Iyad pernah mengatakan sebuah kalimat yang perlu kita renungi, perlu kita tadabburi. Beliau mengatakan, innilah a'sillah fa'ara athara ma'siyati fi imra'ati wada wa rahilati, dalam riwayat wa khadimati. Fudail bin Iyad mengatakan, aku pernah bermaksiat kepada Allah. Apa ibu-ibu? Aku pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku melihat dampak negatif dari maksiat tersebut di dalam perangai istriku dan binatang tungganganku. Di dalam perangai istriku, dalam riwayat yang lain, dan di dalam perangai pembantuku. Maksudnya apa? Maksudnya kata Fudail bin Iyad, ketika aku bermaksiat kepada Allah, ternyata istriku pun juga bermaksiat kepada diriku. Ketika aku bermaksiat kepada Allah, istriku kok sulit diatur ya, tidak seperti biasanya. Ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, istriku membantah ucapanku. Jadi efek kemaksiatannya itu tercermin, terlihat di dalam perangai istri kita. Kata Fudail bin Iyad, begitu juga ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu bermaksiat kepada Allah, efek kemaksiatan tersebut akan terlihat, akan ada di dalam diri suami kita dan anak-anak kita. Karena apa hadirin sekalian? Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, Allah akan menjaga dirimu dan keluargamu. Ini penting, ini yang harus kita renungkan. Dan kalau suami kita dan anak-anak kita menyikapi kita dengan tidak baik, bagaimana kita bisa menjadi istri yang bahagia? Bagaimana kita bisa menjadi ibu yang bahagia? Jadi camkan baik-baik perkataan Fudail bin Iyad tersebut. Beliau mengatakan sekali lagi, aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu aku melihat efek negatif tersebut, efek kemaksiatan itu terdapat pada perangai istriku dan anak dan pelayanku. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Dan ini sangat logis, ini sangat masuk akal. Kenapa demikian? Karena bu, kalau kita bermaksiat kepada Allah, yang kita maksiati sekali lagi adalah zat yang membolak-balikan hati suami kita. Yang kita maksiati adalah zat yang membolak-balikan hati anak-anak kita. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, dengan mudahnya Allah balikan hati suami kita, sehingga hati suami kita pun cepat emosi di hadapan kita. Ketika suami kita tiba-tiba marah padahal kita tidak melakukan kesalahan yang besar, tiba-tiba anak kita sulit diatur, tidak mau mentaati perintah kita. Ini sangat logis sekali, ibu-ibu sekalian. Orang yang beriman sangat paham hubungan antara dua hal ini, hubungan antara dua faktor ini. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, ingat, yang kita maksiati adalah pencipta kita dan pencipta suami dan anak-anak kita. Yang kita maksiati adalah zat yang muqallibul qulub, yang membolak-balikan hati manusia, hati suami kita, hati anak-anak kita, baina isbi'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa sya, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hati-hati ibu-ibu sekalian, kita bermaksiat kepada Allah, Allah dengan mudah membalikkan hati suami kita, Allah dengan mudah membalikkan hati anak-anak kita, sehingga suami kita pun kurang respect dengan kita, agak tidak sayang dengan kita, kehangatannya tidak seperti dulu lagi, perhatiannya berkurang, tidak seperti pekan-pekan yang lalu. Kalau ini terjadi, segera beristighfar kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki hati suami kita dan anak-anak kita. Kita bermaksiat kepada Allah, Allah dengan mudah membuat suami kita menzalimi kita, membuat anak-anak kita tidak taat kepada kita sebagaimana kita tidak taat kepada pencipta kita dan pencipta mereka. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi tidak heran ibu-ibu sekalian, para ulama kita sebelum berbicara tentang sifat-sifat wanita yang salehah, yang berhubungan dengan suaminya, yang berhubungan dengan anak-anaknya, mereka mewanti-wanti kita, mengingatkan kita, menekankan kepada kita pentingnya membangun hubungan dengan Allah, pentingnya taat kepada Allah, pentingnya mentauhidkan Allah, pentingnya menunaikan setiap hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa alasan yang perlu kita pahami ketika kita mendengar nasihat para ulama kita, agar kita senantiasa menjaga hak Allah, menjaga syariat Allah, menunaikan kewajiban Allah atau kewajiban kita yang Allah turunkan kepada kita, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Dan inilah yang harus kita prioritaskan di dalam rumah tangga kita dan di dalam keluarga kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya rasa kita buka sesi tanya jawab, dan kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian ikhwatal Islam, para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda, sesi materi dari kajian ilmiah kita di sore hari ini bersama Ustaz Muhammad Nuzul Elsi Hafirullahu Ta'ala. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, dan kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami melalui telepon 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di 081-989-6543. Baik Ustadz, kami berikan kesempatan untuk pendengar atau pemirsa via telepon untuk bertanya. Bagaimana Ustadz? Ya, silakan. Baik, ada pendengar yang sudah masuk via telepon, kami persilakan. Naam. Ya, halo. Baik, sepertinya terputus. Kami berikan kesempatan untuk Anda kembali, silakan melalui 021-823-6543. 6. Baik, kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat, Ustadz. Dari pendengar kita, seorang ibu di Subang yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya, kalau seorang suami yang jauh dari kita dan saya sering mengingatnya, tetapi dia tidak mau juga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, ada pesan yang terputus, kami mohon maaf. Kami akan coba untuk kembali mengangkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Hadi di Banjarmasin. Pak Hadi di Banjarmasin, silakan Pak Hadi. Bapak, ini mengenai Ustaz, ini kayak ada orang minta ini syarat ke tempat orang pintar, artinya mau syarat dagang, Ustaz. Mm-hmm. Terus itu dia mintanya yang kayak kembang kantil atau telur. Atau semacamnya, itu hukumnya gimana, Ustaz? Baik, baik. Terima kasih Bapak atas interaksinya. Nah, bagaimana Ustaz menyimak dengan jelas? Kurang jelas Ustaz ya. Pertanyaan dari Bapak tadi yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya bagi seseorang yang meminta syarat kepada orang pintar dalam tanda kutip untuk penglaris dagangnya? Apakah diperbolehkan demikian?" Ya, terima kasih dan jazakallahu khair kepada Bapak yang ada di Banjarmasin. Ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, ada pertanyaan dari saudara kita yang ada di Banjarmasin. Beliau mengatakan, apa hukumnya kita mendatangi orang pintar dalam tanda kutip, lalu kita diberikan syarat-syarat dan kita melakukan syarat-syarat tersebut, apakah diperbolehkan atau tidak? Iya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Jawabannya, tidak ada yang lebih layak untuk menjawab pertanyaan ini kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjawab pertanyaan ini 15 abad yang lalu. Beliau mengatakan, "Man ata arrafan au kahanan wa saddaqa bima yaqul faqad kadzaba bima unzila ala Muhammad." Au kama qal, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, orang yang mengetahu, yang mengaku mengetahui hal yang gaib, orang yang pintar dalam tanda kutip, lalu ia meyakini, ia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka ia telah kufur dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah kufur dengan ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jawaban yang lebih baik, tidak ada jawaban yang lebih tepat dibanding jawaban yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi telah menjelaskannya, Nabi telah menuturkannya dalam hadis di atas. Oleh karena itu, perlu kita ingat, perlu kita renungkan, janganlah kita pertaruhkan keimanan kita, janganlah kita pertaruhkan akidah kita dengan cara-cara seperti ini, hanya dengan mencari segelintir atau sedikit perhiasan-perhiasan dunia. Dan ingatlah hadirin sekalian, rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah kita cari dengan tawakal, bukan datang ke orang pintar. Nabi yang mengatakan, mana yang lebih kita percaya, apakah orang tersebut, apakah baginda Rasulullah SAW, apakah orang-orang yang mengaku pintar, atau manusia yang telah dijamin oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi tidak mengatakan apa yang Nabi tidak mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi bersabda dalam hadis At-Tirmidzi, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayr takdu khimasan wa taruhu bitana." Apabila engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, dengan tawakal yang sejati, maka Allah akan memberikan rizki kepada dirimu. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang keluar pada pagi hari, yang terbang pada pagi hari dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang, dan ia bisa membawakan oleh-oleh kepada anak-anaknya. Ini jaminan dari Nabi SAW. Jadi rizki itu adalah milik Allah, dan kita tidak boleh mendapatkannya dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT, apalagi cara yang dibalut dengan unsur kekufuran atau kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik Ustaz, satu pertanyaan dari pesan singkat yang tadi sempat terputus. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustaz, jika kita ingin menikah di usia muda tapi tidak diizinkan oleh orang tua, orang tua ingin kita sukses dulu sebelum menikah, dan bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Jazakallah khairan. Wa iyak, terima kasih kepada ibu yang bertanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya komunikasi yang baik dan lancar dengan orang tua kita. Marilah kita duduk bersama dengan beliau, duduk satu meja, bicara dengan santun bahwa menikah itu bukanlah penghalang untuk meraih sukses dunia dan di akhirat. Menikah itu bukan penghambat untuk menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Justru sebaliknya, pernikahan jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah ladang rizki kita. Jadi kalau kita niatkan menikah untuk menjaga setengah agama kita sebagaimana sabda Nabi, dan kita akan lebih mudah lagi bertakwa kepada Allah, maka bawakan surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga kepada orang tua kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam setiap problematikanya, dan Allah akan berikan rizki dari arah-arah yang tidak ia duga, tidak ia sangka. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkirkan segala kekhawatiran, jauhkan segala analisa-analisa yang negatif, dan yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya benar, lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu jangan salah memilih pasangan. Pilihlah pasangan yang bertakwa kepada Allah, pasangan yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi imam ketika kita sholat atau ketika kita di luar sholat, yang bisa bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Kalau itu kita dapatkan dengan niat yang ikhlas, dengan mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka kesuksesan maka akan kita raih. Dan ingat sekali lagi, Nabi bersabda, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya kebaikan yang hakiki tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi kalau pernikahan kita sebuah kebaikan, maka pernikahan kita akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Dan rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan justru sebaliknya, pernikahan adalah salah satu kunci rizki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap seorang istri kedua terhadap istri pertama, suami dan anak-anaknya, agar ana dapat mencapai menjadi seorang istri salehah? Syukran Anna. Ya. Terima kasih kepada Bu Anna atas pertanyaannya. Jawabannya adalah Nabi SAW bersabda, fa'atiku ladhi haqqin haqqah. Berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Jadi memang menjadi istri kedua tidak kalah berat dengan menjadi istri yang pertama. Hanya dinamikanya saja yang berbeda, namun beban itu ada. Dan tantangan itu ada. Oleh karena itu hendaklah kita benar-benar menyikapinya dengan benar. Yang pertama tentu saja ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ke rahimanillah, yakinlah bahwa syariat Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan tabiat dasar manusia. Allah mengatakan fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Islam ini fitrah yang Allah masukkan ke dalam hati manusia. Jadi tidak akan bertentangan satu pun ajaran agama Islam dengan fitrah manusia. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Jadi status ibu sebagai istri yang kedua itu bukanlah aib dalam syariat Islam, bukanlah aib di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaknya kita membangun komunikasi yang hangat dengan istri yang pertama, dan harus ekstra sabar memang khususnya pada saat ini. Jadi mulailah atau bangun komunikasi, bangunlah hubungan yang baik dengan istri yang pertama dan anak-anak suami kita dari istri yang pertama tersebut. Lihatlah bagaimana hubungan antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecemburuan itu pasti ada. Intrik-intrik pasti ada, namun tentu saja tidak menghalangi sesama istri untuk berhubungan, sesama istri untuk saling nasihat menasehati, saling membangun ukhuwah Islamiyah, dan saling ta'awun alal birri wa taqwa. Dan insyaallah dengan semakin dekat kepada istri yang pertama, potensi-potensi kecemburuan, potensi miskomunikasi, fitnah dan sebagainya akan lebih mudah dipupuk. Dan mulailah untuk komunikasi, mulailah untuk mendekat, mulailah untuk melangkah dalam memperbaiki hubungan atau dalam membangun hubungan tersebut. Dan memang biasanya istri kedua harus lebih proaktif ya. Istri kedua harus lebih proaktif, jangan tunggu bola tapi jemput bola. Dan jelaskan dan pastikan bahwa kita hadir di kehidupannya bukan untuk merebut suaminya, bukan untuk merampas cinta suaminya kepada dirinya. Justru sebaliknya, keberadaan kita agar seluruh keluarga besar semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk suami kita, kita harus benar-benar pastikan bahwa suami kita menunaikan hak istri pertamanya sebagaimana ia berusaha menunaikan hak kita. Janganlah karena ego kita, rasa cinta kita, kita biarkan suami kita tidak adil kepada istri yang pertamanya. Jadi hadirin sekalian, kita harus mengingatkan suami kita untuk jangan sampai berlaku zalim kepada setiap istrinya. Dan ingatkan. Adapun kepada anak-anaknya, tentu saja anak-anak tumbuh, lahir dan tumbuh dalam keadaan fitrah, maka coba tetap bangun hubungan dengan mereka. Wallahu ta'ala misal. Pertanyaan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bila kita lupa dengan salah satu rukun sholat saat sholat, apa yang harus dilakukan untuk menyempurnakannya dengan sujud sahwi di tayat akhir, dan bagaimana atau bagaimana, mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Ya. Terima kasih dan jazakumullah khair kepada ibu yang bertanya. Kita tahu bahwa di dalam setiap bidang ilmu ada mustalah atau ada istilah-istilah khusus di bidang tersebut. Begitu juga dalam ilmu fikih, dan khususnya pada bab salat, ada istilah yang bernama rukun. Dan apabila rukun itu ditinggalkan, maka salat kita tidak sah kecuali kita menyempurnakan rukun itu. Dan apabila rukun itu kita tinggalkan secara dengan tidak sengaja karena lupa, maka hendaknya kita bangkit untuk mengerjakan rakaat tambahan. Jadi contohnya misalnya ketika kita tidak sujud di rakaat pertama, maka setelah rakaat yang terakhir kita, kalau misalnya kita jadi makmum, atau kita misalnya kita jadi makmum kita tidak membaca Al-Fatihah, lalu saat imam salam kita bangkit lagi untuk menyempurnakan salat kita tersebut. Kalau misalnya kita sholat sendiri di rakaat pertama lupa sujud, maka jangan menghitung rakaat yang pertama. Kita tambah lagi satu rakaat untuk mengganti rakaat pertama yang kita lakukan tanpa sujud kita. Lalu setelah salam kita sujud sahwi dua kali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi rakaat yang dilakukan tanpa rukun, rakaatnya tidak sah dan harus kita sempurnakan atau kita lakukan lagi. Wallahu ta'ala bissawab. Iya, dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Halo? Ya. Nah, dari pertanyaan pesan singkat dari seorang ibu di Subang yang tadi terputus, yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya apabila seorang suami yang jauh dari ajaran agama dan saya sebagai istri mengingatkannya tetapi dia tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap saya mengingatkan dia marah." Yang jadi pertanyaan, apakah saya sebagai istri harus tetap bersikap berbakti kepada suami, dan apakah saya berdosa kalau suami tetap pada kondisi tersebut? Saya sedih karena dampaknya akan berpengaruh kepada anak-anak saya. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Terima kasih. Ada pertanyaan dari ibu dari Subang. Beliau menceritakan bahwa beliau ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap diajak, setiap dinasihati, suami beliau justru marah dan tidak meresponnya dengan respon yang positif. Dan beliau bertanya tentang solusi dalam masalah ini. Ya, terima kasih kepada ibu yang bertanya dari Subang. Yang pertama tentu saja kita doakan agar ibu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bersabar, sehingga dapat menjalani ujian ini dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kita pun juga tidak lupa mendoakan semoga suami ibu mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik sehingga bisa kembali kepada agama Allah ini dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sikap kita bagi ibu yang bertanya, kita bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya? Masa suami seperti itu disyukurin, Pak Ustadz? Maksudnya adalah kita bersyukur Allah masih memberikan taufik kepada kita. Saat kita melihat orang-orang terdekat kita belum mendapatkan hidayah, sekarang kita sudah bisa sujud kepada Allah. Sedangkan kita sudah bisa menuntut ilmu Allah. Sedangkan kita sudah bisa berzikir kepada Allah, menjalankan ilmu tersebut, maka kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah tersebut. Ternyata kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang anugerah itu belum Allah berikan kepada orang-orang terdekat kita. Jadi ini harus kita bersyukur, harus kita syukuri. Karena Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan semoga tambahan nikmat itu adalah nikmat itu diberikan kepada orang-orang terdekat kita, suami kita dan keluarga kita yang lain. Maka yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada suami kita. Allah berfirman dalam surat Ghafir. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada diriku, maka aku akan ijabah, maka aku akan kabulkan doa-doa tersebut. Jadi minta, minta dan minta kepada Allah. Karena sekali lagi, kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada suami kita, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Allah cukup mengatakan terjadilah, maka suami kita akan langsung kembali kepada pangkuan Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mintalah hidayah kepada zat pemilik hidayah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inna dhanni 'abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr." Aku ini tergantung prasangka hamba-Ku kepada diriku. Kalau prasangkanya baik, maka insyaallah yang terjadi akan baik. Dan namun kalau prasangkanya buruk, maka yang kejadian akan buruk. Maka tetaplah positive thinking, yakin insyaallah suami kita akan berubah. Insyaallah suami kita akan kembali ke pangkuan Islam yang kafah. Dan ini tidak mustahil. Dan banyak kasus, betapa banyak orang jauh dari Islam namun ia kembali menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap optimis, tetap optimis. Yang berikutnya, jangan putus asa dalam mengajaknya, dan tetap bersabar kalau alhamdulillah. Dan tetap bersabar jika kita mendapatkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang cenderung kasar atau keras. Ini adalah ujian bagi kita semua. Ini adalah ujian bagi ibu yang bertanya. Tetap sabar, tetap berjuang, tetap mengajak suami kita itu agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, ini pun dialami oleh orang-orang yang lebih mulia daripada kita. Ini dialami oleh Nabi Nuh, ini dialami juga oleh Nabi Lut dan para orang-orang saleh yang lain. Namun mereka tetap berdakwah, mereka tetap mengajak, mereka tetap berjuang. Dan ini yang harus kita jadikan suri tauladan. Dan yang berikutnya, minta tolong bantuan kepada teman-teman kita yang sudah ngaji dan memiliki suami yang sudah belajar agama. Jadi minta tolong bantuan kepada mereka, minta tolong mereka datang berkunjung ke rumah pada saat suami kita ada di rumah, agar suami teman kita bertemu dengan suami kita dan terlibatlah pembicaraan yang baik di tengah-tengah dia. Jadi minta tolong, ayo dong datang ke rumah agar suami anti, suami mbak bisa bertemu dengan suami saya. Jadi pembicaraannya antara sesama laki-laki. Banyak suami itu gengsi ketika menerima penjelasan dari istrinya. Mungkin saja dengan bertemu dengan suami teman kita yang akhlaknya baik, yang pembawaannya ramah dan hangat, suami kita bisa berubah. Jadi minta bantuan dari teman-teman kita tersebut, adakan acara bersama sehingga teman suami kita bergaul dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Dan harus ada pesan sponsor sebelumnya. Jadi minta tolong nanti kalau ketemu suami saya, pembahasannya yang baik. Berbicaralah masalah tentang kehidupan, berbicaralah tentang masalah akhirat, berbicaralah tentang masalah agama dan masalah ibadah. Jangan nanti ketika ketemu bicaranya masalah dunia lagi, ketika ketemu bicaranya masalah otomotif lagi. Kan biasa bapak-bapak kalau ketemu bicaranya masalah otomotif, bicara masalah sepak bola, ini gak ada manfaat. Jadi ini kurang manfaatnya. Jadi ketika kita ingin memberikan hidayah, ketika kita ingin mendakwakan suami kita, minta tolong kepada teman-teman kita agar suami-suami mereka merangkul suami kita dan mengajak mereka berpikir jernih dalam masalah ini. Wallahu ta'ala amin sawab. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana ingin sekali berlatih untuk bisa menghafal Al-Quran, tapi kenapa rasanya sulit untuk ana? Padahal ana ibu rumah tangga yang masih punya waktu luang yang cukup. Mohon saran dan kiat-kiatnya Ustaz agar ana bisa semangat dan mampu menghafal Al-Quran. Jazakallah khairan, jazakallah khairan wa iyyakum. Iya, terima kasih kepada ibu yang bertanya. Ini adalah sebuah niat yang sangat luhur sekali, dan tentu saja kita semua mendukung niat yang ada di dalam hati ibu kita ini, atau hati salah seorang saudari kita ini. Yang pertama tentu saja niat, luruskan niat. Nabi kita SAW bersabda, intasdukillah yasduka. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jadi kalau kita jujur kepada Allah, ikhlas kepada Allah saat kita ingin menghafal Al-Quran, maka insya Allah Allah akan wujudkan cita-cita kita. Ini yang pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan wujudkan, Allah akan cukupi. Allah akan cukupi dan Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jadi bertawakallah, jangan mengandalkan daya ingat kita yang lemah, jangan mengandalkan waktu luang kita yang banyak, namun andalkanlah kekuatan Allah, andalkanlah hidayah Allah, andalkanlah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentu saja berikhtiar. Saran saya, kalau bisa ibu berdiskusi dengan ustaz-ustaz atau ustazah-ustazah yang sudah berpengalaman dalam program tahfidz atau menghafal Al-Quran. Diskusikan bagaimana cara membuat program yang baik, bagaimana cara membuat sistem menghafal Al-Quran yang baik. Jadi diskusikan, jangan hanya modal nekat saja, karena setiap sesuatu itu ada ilmunya, ada metodenya. Jadi kita perlu mempelajari metode menghafal Al-Quran yang baik. Dan kalau sulit, ibu bisa melakukan survei ke pondok-pondok tahfidz yang ada. Jadi ibu bisa survei ke pondok-pondok menghafal Al-Quran yang ada. Datang ke beberapa pondok, pelajari sistemnya, pelajari metodenya, dan lihat mana sistem tersebut atau mana di antara sistem tersebut yang cocok dengan kondisi kita, yang cocok dengan waktu kita, lalu kita adopsi dan kita terapkan di rumah kita. Jadi survei dan pelajari metode serta sistem yang mereka telah jalankan. Kan ada beberapa pondok yang memang terkenal dengan hafalan Al-Qur'annya. Ibu bisa datang, ibu bisa survei, ibu bisa tanya-tanya dan minta masukan dari ustadz-ustadz atau ustadzah-ustadzah di sana, lalu ibu coba adopsi dengan bertawakal kepada Allah. Dan yang berikutnya tentu saja disiplin. Ini yang sering dilalaikan oleh kita semua. Sistem sudah ada, metode sudah ada, waktu sudah ada, namun tidak disiplin dalam menjalankan sistem dan metode tersebut, maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi yang berikutnya kita perlu disiplin dalam menjalankan metode tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Dan pertanyaan terakhir dari ibu-ibu yang ada di masjid, Ustadz, setelah sholat wajib apakah diperbolehkan berdoa dengan mengangkat tangan? Ya, terima kasih dan jazakallahu khair. Tuntunan Nabi SAW setelah sholat wajib adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau mulai dengan membaca istighfar 3 kali. Nah, setelah kita berzikir, lalu kita ingin berdoa, berdoa dengan doa yang mutlak, kita ada hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada masalah kita berdoa dengan mengangkat tangan sesuai dengan keumuman sabda Nabi SAW, Inna Allah Hayyun Karim, sesungguhnya Allah Zat yang maha malu dan maha mulia, dan Allah malu apabila seseorang hamba sudah mengangkat tangannya ke langit, an yaruddahuma sifra, Allah malu untuk menolak doanya tersebut. Jadi setelah berzikir, maka silakan kita berdoa dengan doa yang mutlak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan menemani kita belajar pada saat sore kali ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar Radio Rojak serta pemirsa Rojak TV atas atensi dan perhatiannya. Dan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Barkah dan kru Radio Rojak dan Rojak TV atas sarana dan prasarananya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, dan apabila ada hal yang ternyata keliru dan menyelisih dalil, silakan buang apa yang saya katakan dan marilah kita ambil dalil yang sahih dari Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ini saja yang bisa disampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu 2 pekan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khotbah Islam saudara kusiman seakidah, kajian kita di sore hari ini secara langsung dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor, dari bahasan sifat istri salihah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Nuzul Hafirullah dari risalah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ala Badar Hafirullah Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Dan saat ini 17.54 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa jeda sebelum kumandang adzan sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.